durus lughatil arabiyah, hanya saja sudah menjelang akhir-akhir kitab. Sudah menjelang akhir-akhir daripada jilid yang pertama. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di ad-darsul tasi asyar, halaman 108. Sahih ya, Khan? Hah? Ayin wasalna? 116. 116. Ini ad-darsul hadiya wal ishrun, ha? Thani wal ishrun. Al-hadi wal ishrun, intahayna minhu. Kita masuk ke ad-darsu thani wal ishrun, pelajaran ke-22. Tersisa dua pelajaran lagi, pelajaran ini dan pelajaran 23. Dan pembahasan kita terkait dengan al-mamnu' minas sarf. Al-mamnu' minas sarf, yakni kata benda yang tidak boleh ditanwin. Al-mamnu' minas sarf, yakni al-mamnu' minat tanwin. As-sarf di sini maksudnya adalah at-tanwin, yang dilarang, yang tidak boleh diberi tanwin. Silakan antum lihat halaman 117, halaman 117. Ad-dars tsani wal ishrun. Ada bacaan di sini, dialog antara Yusuf kemudian dengan Zainab. Kemudian ada Fatimah, juga ada Talha, ada Sufyan dan beberapa orang lainnya yang disebutkan di dialog sini. Namun ada paragraf yang menjadi pembuka di sini. Dan kita minta ikhwah studio untuk membantu membaca. Tafadhal man yaqra. Anta ya Ilham, tafadhal. Ad-darsu ثاني والعشرون. نعم. حامد طبيب. نعم. زوجته مدرسة اسمها آمنة. حامد له أربعة أبناء هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم. نعم. أحمد وحمزة طالبان. نعم. أحمد طالب مجتهد وحمزة طالبة. وحمزة وليس حمزة. نعم. وحمزة طالب كسلان. نعم. وحمزة طالب كسلان. ترجم يا أخي. حامد طبيب. حامد seorang dokter. حامد seorang dokter. نعم. Istrinya seorang guru. Naam, zaujatuhu, istrinya, mudarrisatun, seorang guru. Terus. Namanya Aminah. Naam. Mundur di sini, ikhwan, ada Aminatu. Naam. Tidak boleh tanwin. Aminatun. Wadih? Wadih. Teruskan. Hamid mempunyai 4 orang anak. Naam. Mereka adalah anak laki-laki atau anak perempuan? Anak laki-laki. Naam, abna'in di sini anak laki-laki. Maka lihat al-adatnya di sini arba'atu. Naam. Mu'annath, li'anna al-ma'dud mudzakkar. Mudzakkar. Sekedalik. Balai Ustaz. Naam, hum. Hum, mereka adalah Hamzah, Usman. Hamzatu. Hamzatu wa Usman wa Ahmadu wa Ibrahim. Nah, hidupkan semua harakatnya. Wa Uthmanu, wa Ahmadu, wa Ibrahim. Lihat semuanya. Mamnu' minas sarf. Ini yang dimaksud tadi di sini, mamnu' minas sarf, yang tidak boleh ditanwin. Ada Hamzatu, ada Uthmanu, ada Ahmadu dan Ibrahimu. Ibrahimu dan sebelumnya tadi Aminatu. Nah, teruskan. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmad dan Hamzah dua orang siswa. Naam. Ahmad Talibun. Shakil al-harakat. Itbit al-harakat ya akhi kirim. Ahmadu talibun mujtahidun. Wa hamzatu talibun kaslanu. La hawla wa la quwwata illa billah. Nah. كيف ست؟ لا أنا قلت لك لا حول ولا لا لا يقول هنا حمزة طالب كسلان هذا لا ينبغي هذا المفروض اسم آخر فهمت يا أخي فهمت ست نعم ترجم أحمد seorang siswa yang bersungguh-sungguh dan Hamza seorang siswa yang pemalas نعم نعم أنا قلت لك لا حول ولا قوة إلا بالله نعم ليت لو كان الاسم غير حمزة Nah. Nah, di sini ada berapa tadi yang kita sebutkan mamnu' min as-sarf? Contoh-contoh daripada mamnu' min as-sarf. Yang pertama ada nama perempuan, Aminatu. Nanti akan kita lihat bahwa nama perempuan baik yang diakhiri ta' marbutah maupun yang tidak semuanya mamnu' min as-sarf. Kecuali yang tiga huruf, nanti akan kita jelaskan kecuali yang tiga huruf yang huruf tengahnya alaihi sukun maka seperti hindun bisa hindu tapi selain itu maka mamnu' minas sarf aminatu fatimatu zainabu maryamu dan begitu seterusnya begitu pula nama-nama di sini laki-laki ada hamzatu kemudian uthmanu ahmadu ibrahimu nanti akan kita lihat masing-masing punya sebab tersendiri mengapa dia mamnu' min as-sarf. Nanti insyaallah setelah ini akan kita baca. Teruskan ya Ilham. Setelah ini Bu Asma nanti melanjutkan. Qala Yusufu indi khamsatu aqlamin. Naam. Terjemah awalan. Berkata Yusuf, saya mempunyai 50 pen. Naam. Hadza qalamun ahmaru wa hadza qalamun azraqu wa hadza qalamun akhdaru wa hadza qalamun aswadu wa hadza qalamun asfaru. Naam. Ini pulpen berwarna merah. Naam. Ini pulpen berwarna biru. Dan ini pulpen berwarna hijau. Akhdar, hijau, naam. Dan ini pulpen berwarna hitam. Aswad, naam. Dan ini pulpen berwarna kuning. Naam, asfaru, naam. Lihat, ini juga ada contoh lain daripada mamnu' min as-sarf. Apa itu? Warna. Ada ahmaru, azraku, akhdaru, aswadu, dan asfaru. Nanti akan kita lihat mengapa demikian. Naam. Naam. Teruskan. وقالت زينب أين الواو هنا ليس هناك واو هنا يا أخي الكريم قالت زينب نعم عندي مناديل كثيرة مناديل عندي مناديل كثيرة نعم berkata Zainab saya mempunyai sapu tangan yang banyak نعم هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق نعم ini putih dan yang ini kuning dan yang ini merah dan yang itu biru نعم أزرق biru نعم شكرا يا أخي الكريم شكرا جزاك الله خيرا ada tambahan lagi di sini juga yang mamnu' min as-sarf kalimat manadilu نعم Nah, nanti akan kita jelaskan insyaAllah setelah ini. Lanjutkan ya Aba Asma, tafadhal. Qalat laha Fatimatu. Qalat laha Fatimatu. Indaki mindilun ahdoru. Naam. Terjemahkan dulu. Fatimah berkata kepadanya, apakah kamu memiliki sapu tangan yang hijau? Naam. Qalat la ma'indi mindilu mindilun ma'indi mindilun akhdaru. Naam. Tidak. Saya tidak memiliki sapu tangan yang biru. yang akhdaru biru ala hijau. Hijau tadi. Naam. Naam. Teruskan. Qala Talhatu. Qala Talhatu. Indi mafatihu kasiratun. Naam. Hadza miftahul ghurfati wa hadza miftahul haqibati wa hadza miftahus sayyarati. Naam. Talhah berkata, aku memiliki kunci-kunci yang banyak. Naam. Ini kunci kamarku. Naam. Dan ini kunci tasku. Naam. Dan ini kunci mobilku. Naam. Jamil. Masya Allah. Ada mafatihu. Kadzalika mamnu min as-sarf. Naam. Nanti akan kita jelaskan juga nanti insya Allah. Baik, syukran. Syukran laka ya Aba Asma. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Al-akhir. Anta ya Abu Abdullah. Bismillah. Qala Sufyanu. Naam. Fi baladina mis masajid masajidu. Naam. Wa madarisu kasirotun. Naam. Wa fanatiku qalilatun. Qalilatan. Yani fi al-bidaya anta kunta qara'ta sahiha wa fi thani qalilatan. Athani khata. Qalilatu. Yang benar tadi. Qalilatu. Qalilatun. Qalilatun. Naam. Tarjim. Yus Sufyan berkata, di dalam negeriku ada masjid dan sekolah yang besar. Naam. Kasiron yang banyak. Ah, naam. Yang banyak. Kathiratun. Wala kathiratan wala kabiratan. Kathiratun. Kathiratun. Yang banyak. Wa fanatiku. Dan hotel-hotel. Fanatiku jamak daripada funduk. Ya, dan hotel-hotel yang kecil. Naam. Teruskan. Ah, al ana kecil atau sedikit? Qalilatun. Qalil, sedikit. Sedikit. Iya, kebalikan daripada kathiratun. Naam. Teruskan. Ulai atibau. Aha ulai. Aha ulai. Aha ulai atibau. Naam. La hum mudarris mudarris suna wa hum alima. Oh, ulama'u. Wa hum ulama'u kabirun. Ah, kabirun ba'nya maka setelah ada ba' ada ya. Kibarun. Ah, jamil. Kibarun. Nah, sekali lagi. La hum. La hum muda, mudarrisuna. Naam. Wahum ulama'u kibarun. Naam. Apakah di sana ada atibba'u? Para aha ulai atibba'u, apakah mereka, apakah mereka para dokter-dokter? Naam, sudah para dokter saja. Sudah pakai para antum tadi. Apakah di sana ada apakah mereka? Apakah mereka para dokter? Naam. La, tidak mereka para ada dua guru ya? Para guru. Mereka para guru. Naam. Dan mereka ulama-ulama yang besar. Ulama, para ulama, para yang, ulama besar. Yang besar. Naam. Jamil. Syukran ya akhil karim. Waalaikum. Jazakallahu khairan. Naam. Yang kita baca barusan ikhwan adalah muqaddimah dari apa yang dibahas di halaman selanjutnya. Yang kita lihat barusan adalah contoh-contoh al-mamnu' minas sarf yang kita temukan dalam kalimat. Dan di sini di halaman 118-nya di mi'ah wa thamaniyata asyar ada penjelasannya. Lihat semua bukunya, khalas? Wajadtum mi'ah wa thamaniyata asyar? Wajadna sat. Nah, 118. Yang pertama, al-anwa'ul atiyatu minal asma'i mamnu'atun minas sarfi. Al-anwa'ul atiyatu minal asma'i mamnu'atun minas sarfi. Apa artinya al-anwa'ul atiyah? Macam-macam. Jenis-jenis berikut atau jenis macam-macam di bawah ini. Kata-kata benda berikut ini. Kata-kata benda berikut ini. Minal asma'i dari kata-kata benda. Kata-kata benda. Mamnu'atun minas sarf. Mamnu'ah yang dilarang. Yang dilarang. Dari tanwin. Tanwin. As-sarf di sini nanti tanwin. Dan nanti akan kita bahas bahwa selain tanwin dia juga akan kita temukan juga dilarang di kasrah. Dilarang di kasrah. Tidak boleh di kasrah. Nanti insyaallah akan kita jelaskan maknanya di pembahasan berikutnya insyaallah. Ini kapan dia tidak boleh di kasrah nanti ada di penjelasan berikutnya. Sekarang kita masuk ke yang pertama, contohnya adalah Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu. Lihat, ini al-asma. Dia masuk ke dalam kata-kata benda yang tidak boleh tanwin karena dia adalah al-asma al-mu'annathah. Kata-kata benda yang mu'annath. Baik yang diakhiri tak marbutoh maupun tidak. Lihat, contoh yang tidak diakhiri tak marbutoh misalnya apa? Zainabu. Zainabu. Maryamu. Maryamu. Adapun yang diberi tanwin, yang diberi tak marbutoh seperti? Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu. Nah, ini contoh-contoh daripada al-asma al-mu'annatha. Baik nama orang, al-alam, al-alam. Yani asma'ul ashkhas atau al-alam berarti asma'al al-mudun, nama-nama kota. Sini contohnya ada Mekkah dan ada Jeddah. Jeddah, Makkatu, Juddatu. Faham tum? Faham. Begitu pula nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh. Lihat yang bagian nomor 2. Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Talhatu. Ini nama-nama laki-laki perempuan. Nama laki-laki itu hanya saja karena di akhir tak marbutah, maka juga masuk ke dalam al-mamnu' minas sarf. Wadih? Wadih. Kemudian yang ketiga, nama-nama yang diakhiri dengan alif dan nun. Ada Uthmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu. Ini nama-nama yang makhtum bi alif wal lam. Laisa alif wal lam. Alif wal nun. Yang diakhiri dengan alif dan nun. Nah, ini contoh-contohnya dan tidak boleh diberi tanwin. Begitu pula wasfun. Begitu pula sifat, sifat yang diakhiri alif dan nun sama. Sifat kaslanu, apa makna kaslanu? Pemalas. Malas. Ini wasfun sifat. Jau'anu, apa makna jau'an? Lapar. Lapar. Atshanu, haus. Syab'an, kenyang. Yani kenyang. Mal'an, mal'anu, penuh. Penuh. Mal'anu bisa arti penuh, bisa juga artinya kenyang dengan air, mal'an. Ini awsaf, sifat-sifat yang tidak boleh ditanwin. Sebabnya kenapa? Karena makhtum bi alif dan nun, bi alif wan nun. Kalau di awal Uthman, Affan, Sufyan, al-alam, nama-nama orang, Ini al-awsaf. Al-awsaf. Sifat-sifat. Kata-kata sifat. Warih? Warih, Ustaz. Ya, keempat. Lanjutkan, A-ilham, nomor empat. Baca contoh-contohnya. Warba. Alif, Ahmadu, Anwaru. Anwaru. Anwaru. Akbaru, As'adu. Naam. Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu. Ini juga nama-nama orang. Al-alam ini sama. Nah, hanya saja bentuknya, karena bentuknya seperti wazan daripada wazan-wazan fi'il. Ini bentuknya sama seperti bentuk fi'il. Al-Sitalik. Ahmadu, sama seperti fi'il mudhari. Seakan-akan fi'il mudhari. Alifnya seakan-akan. Harful mudhara'ah. Nah, begitu pula Anwaru, Akbaru, dan As'adu. Juga nanti ada Yazidu. Yazidu seakan-akan ini bentuknya seperti apa? Fi'il. Nah, asma, tapi bentuknya seakan-akan waznun min awzanil af'al. Seakan-akan dia seperti bentuk sebuah fi'il, sebuah kata kerja. Nah, teruskan. Ba. Ba. Abyadu, aswadu, ahmaru, asfaru, akhdaru, azraku. Naam. Apa ini? Laun. Ini awsaf, sama awsaf juga. Awsaf yang wazannya af'alu. Sama seperti wazan, daripada wazan-wazan fi'il. Kalau di atas al-alam, asma'ul ashkhas. Kalau yang ba, awsaf. Sama seperti rakam thalatha. Wadih? Wadih, insyaAllah, Ustaz. Naam. Yang sekali lagi, yang alif. Yang nomor empat, alif. Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu. Ini nama-nama orang yang bentuknya seperti wazan daripada wazan-wazan fi'il. Sama seperti seakan-akan af'alu, ya'af'alu, sama seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Adapun ba, lihat ini sifat yang wazannya seperti wazan-wazan fi'il, af'alu, abyadu, aswadu, dan seterusnya. Wadih? Wadih, Ustaz. Nah. Ini rakam arba, rakam khamsa. Wasil ya, Abu Asma. Khamsa. Khamsa. Williamu, Eduardo, Landanu, Barisu. Barisu. Barisu, Pakistanu, Baghdadu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Ya'ubu, Yunusu, Yusufu. Yusufu, naam. Ini apa ini? Nomor lima. Al-alam al-ajam. Nama-nama non-Arab. Loh, kok non-Arab ada Ismail di sini? Ada Ishaq. Kenapa kita katakan dia non-Arab? Asalnya, ini nama non Arab. Ismail asalnya Ibrahim. Dari mana asalnya? Hah? Baghdad. Baghdad, sahih. Dari Baghdad. Baghdad. Ismail anaknya dari Hajar atau dari Sarah? Dari Hajar. Ismail. Dan Hajar dari mana Hajar? Dia adalah hadiah dari, disebutkan ada yang riwayat hadiah dari Raja Mesir untuk Nabi Ibrahim AS, untuk istrinya Nabi Ibrahim, untuk Sarah. Juga ada yang mengatakan dia ada salah satu anak daripada Raja Mesir. Nanti dia Kibtiyun, Kibti, Masri, asal daripada orang-orang Mesir, Kibti, bukan Arab. Berarti Ajam. Begitu pula Ishaq. Begitu pula Ya'qub, Yunus, Yusuf. Ini juga nama asalnya bukan nama-nama Arab. Hanya saja setelah Islam datang, nama-nama ini kemudian, karena ini nama-nama para nabi, maka mustahsan bi'an yakuna min asma'i awladina. Sangat baik kalau ini dijadikan sebagai nama-nama anak-anak kita. Wadih? Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yunus. Tapi asalnya adalah al-ajam dia. Faham tum? Sitta. Terakhir. Sitta. Alif. Ada empat sini. Yang pertama alif. Alif. Agniya'u. Asdiqa'u. Aqwiya'u. Naam. Atibba'u. Naam. Yang ba? Ba. Fuqara'u. Uzara'u. Zumala'u. Ulama'u. Jim. Jim. Masajidu. Madarisu. Fanadiku. Makatibu. Daqa'iku. Naam. Dal. Manadilu. Mafatihu. Fanajinu. Karasiyu. Karasiyu. Naam. Lihat di sini, ikhwan, dari nomor 6 ini ada 4 4 contoh dan masing-masing ada 4 contoh juga di setiap nomor, 4 sampai 5 contoh dan semuanya sama. Jamak. Ini bentuk sighatul jumu'. Al-sikadarik. Ini bentuk daripada bentuk-bentuk jamak. Agniya, asdiqa, aqwiya, atibba, juga di bawahnya fuqara, wuzara, zumala, ulama, masajid, madaris, dan seterusnya. Ini jamak semua. Saya sekatalik? Kesamaannya itu. Sama-sama semuanya jamak. Sighatan min siyaghil jumu'. Masing-masing mewakili satu bentuk daripada bentuk-bentuk jamak. Ada agniya yang pertama. Yang kedua asdiqa, aqwiya dan atibba. Ini wazannya af'ila'u. Af'ila'u wazannya. Asdiqa'u, aghniya'u. Lihat af'ila'u. Wazan yang seperti ini dari wazan-wazan jama' hukumnya mamnu' minas sarf. Ini yang pertama. Yang ba fuqara'u, wuzara'u, zumala'u, ulama'u, fu'ala'u. Wazannya fu'ala'u. Ini juga masuk ke dalam jama' apa? Wazannya fu'ala'u. Wadih? Wadih ya ikhwan? Jelas? Nah, sepertinya saking jelasnya sampai tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, tawdihul wadihat. Kata sebagai Allah tawdihul wadihat minal ghamidat. Menjelaskan yang sudah jelas, jadi termasuk sesuatu yang sulit jadi nanti jatuhnya. Jim, masajidu. Masajidu, madarisu, fanadiku, makatibu, daqaiku. Ini mafa'ilu. Wazannya mafa'ilu. Di bawahnya mafa'ilu, yang di bawahnya yang dalnya itu. Yang jimnya mafa'ilu, yang dalnya mafa'ilu. Nah. Wadih? Sekarang kita tes agniya'u. Ini mufradnya apa Abu Abdullah? Agniya'u ghaniyun, jamil. Asdiqa'u Sadiq. Wuzara'u waziru. Wazir. Nah, wazirun. Terus? Jamil. Zumala'u zamil. Ulama'u alimun. Alimun. Alimun. Alimun. Nah. Masajidu. Ah. Jim, anta ya ilham. Masjidun. Masjidun. Terus? Madarisu. Madrasatun. Madrasatun. Terus? Fanadiku. Fundukun. Fundukun. Naam. Makatibun. Makatibun wala makatibu. Makatibu. Naam. Maktabun. Maktabun. Daqaiku. Daqiqatun. Daqiqatun. Daqiqatun. Menit. Oh. Daqiqah. Daqiqah wahida. Mana daqiqah wahida? Satu menit. Satu menit. Sahih? Daqiqah? Naam. Sahih? Naam. Dal. Kembali ke Abu Abdullah. Manadilu. Apa itu manadilu? Mendilun. Mendilun jamil. Mafatihu. Mafatihun. Miftahun. Miftahun. Mafatihu. Laisa mafatihun. Mafatihu. Tidak boleh tanwin. Fanajinu. Najmun. La haula wala quwwata illa billah. Laisa ya akhi. Fanajin. Finjan. Finjan. Hada huwa. Finjanun. Nah, raita najmun nujumun nujumun walaysa min si, laysa min mamnu' min as-sarf laysa karasiyyu kursiyyun kursiyyun mumtaz barakallahu fik jazakallahu khairan ya akhi al-karim jelas ya ikhwan kita ulang sekali lagi yang pertama kenapa dia mamnu' min as-sarf Zainab Maryam Fatima Aisyah Makkah Jeddah karena al-alam al-mu'annas al-mu'annas terus yang kedua nama-nama yang mu'annas yang kedua hamzatu usamatu muawiyatu falhatu muzakkar. Asma muzakkar asma muzakkar tapi makhtum bi ta marbutah diakhiri dengan ta marbutah dia muzakkar tapi di, karena diakhiri ta marbutah jadi mamnu' min as-sarf wadih yang ketiga kalau alif yang ketiga ada dua ada alif dan ba yang alif kenapa sebabnya mamnu' min as-sarf apa tadi makhtum bi alif wa nun diakhiri dengan alif dan nun maka dia mamnu' min as-sarf kalau yang ba kasran jawaan awsaf wasfun sifat yang makhtum bi alif dan nun sama yang pertama alam yang kedua awsaf sifat atau wasfun yang keempat yang alif alam al-alam yang bentuknya seperti waznun min awzanil fi'il nama orang yang wazannya seperti wazan fi'il yang kedua sifat yang sifatnya seperti wazan daripada wazan fi'il af'alu nah wadih khamsa yang kelima Al-Ajam Al-Ajam nama-nama non-Arab asalnya Ismail kalau ada yang bertanya kenapa Ismail, Ibrahim kok non-Arab asalnya memang nama non-Arab hanya saja setelah Islam datang sekarang menjadi masyhur menjadi Asma'ul Muslimin terus ke dalik nah yang keenam semuanya apa nih yang nomor enam ini dari alif sampai dal semuanya apa kesamaannya sama-sama min siyagil jumu' min siyagil jumu' semuanya bentuknya wazan-wazan daripada wazan jama' yang pertama apa wazannya yang alif af'ila'u tulis ya kawan af'ila'u yang kedua yang ba fuqara'u wuzara'u fu'ala'u yang ba fu'ala'u yang jim mafa'ilu mafa'ilu yang dal mafa'ilu ada tambahan ya setelah ain mafa'ilu itu bedanya antara jim dengan dal wadih nah, alhamdulillah intahina min qism an-nazariyah intahina min al-qism an-nazari selesai sudah bagian teorinya wal'an at-tatbiq at-tamarin bagian prakteknya, bagian latihannya wa at-tamrin bas wahid fakat Masya Allah nantahi minuh hadhihi al-laylah kita selesaikan malam ini yaqul huna perintahnya di sini. Khalas? Sudah tulis tadi barusan penjelasannya? Tamarinu. Nah, tamarinu. Apa tamarinun? Tamarinun. Hah? Tamarinu wala tamarinun? Tamarinu. Lihat di tulisannya di sini. Pakai domaten apa tidak? Tamarinu di situ. Apa tamarinun? Di sini tamrinun. Nah, di sini mufrad tamrinun. Tapi kalau jadi jamak bagaimana? Tamarinu. Nah, antum kenapa bingung malam ini, ikhwan? Nah, sedikit dibuat bingung, antum jadi bingung ya. Tamrinun di sini. Ini mufrad. Jamaknya? Tamarinu. Baru jamaknya mamnu minas sarf. Apa wazannya tamarinu? Mafa'ilu. Terus kita lihat, mafa'ilu. Nah, tamarinu. Nah. اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط أواخرها. اقرأ الكلمات bacalah kata-kata al-atiya berikut waktubha dan tulislah dia مع ضبط أواخرها dengan memastikan harakat akhirnya. Itu saja di sini perintahnya nih, masya Allah. Sahalun insya Allah. Sahalun kashurbil ma' sahalun kashurbi al ma' mudah seperti kita minum air sahalun. Bismillah. Nah, bismillah, siapa yang mulai duluan? Ada berapa barisnya indana kam astur huna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sab'atu astur. Man yaqra? Bismillah. Muhammadun. Muhammadun. Khalidun. Khalidun. Naam. Maryamu. Maryamu. Jamil. Fatimatu. Naam. Abbasun. Naam. Hamzatu. Naam. Masajidu. Naam. Kutubun. Kutubun. Terus. Aqlamu. Aklamun. Aklamun. Manadilu. Manadilu. Manadilu. Buyutun. Naam. Zumala'u. Naam. Landanu. Naam. Sufyanu. Sufyanu. Sufyanu. Hamidun. Ahmadu. Ahmadu. Naam. Cukup. Ibra. Cukup. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Pak Sobirin, Abu Asma, dua baris. Sisanya nanti kita berikan ke Abu Abdullah, dua baris juga. Ibrahimu Makkata. Hah, kenapa dia masuk tiba-tiba Makkata? Makkatu. Makkatu. Zainabu. Asdiqau. Mudarrisatu. Hah. Mudarrisatun. Mudarrisatun, nah. Muhammadun. La, laisa Muhammad. Mahmudun. Mahmudun. Baghdadu. Baghdadu, ahsant. Terus. Jamilun. Kabirun. Akbaru. Naam. Mujtahidun. Tawilun. Kaslanu. Tullabun. Fuqara'u. Fuqara'u, naam. Satu lagi atau cukup? Pak Sabirin? Boleh, satu lagi. Kasihan kepada Abu Abdullah sepertinya nih, Abu Asma. Fadol. Aliyu. Hah? Ya. Aliyun. Aliyun. Pakistanu. Naam. Ammarun. Ammarun. Sayyaratun. Sayyaratun. Sayyaratun. Ahmaru. Naam. Ismailu. Naam. Barisu. Barisu. Barisu. Nah, babas. Salah enggak apa-apa ini. Barisu, maaf ya masyid. Baik, syukran. Basma, barakallahu fik. Jazakallahu khair. Antum dikasih dua baris doang dari sama. Satu baris setengah. Satr wanes, lesa satran. Bismillah. Bismillah. Babun. Naam. Qalamun. Naam. Madarisun. Ah. Hada mamna min asarf. Madarisu. Naam. Jiddatu. Juddatun. Jiddatu. La, juddatu. Juddatu. Naam. Mafatihu. Jamil. Madarosatun. Naam. Mal'ana. Hah? Mal'anu. Naam. Makat tibun. La. Maka tibu. Nah. Koriabu. Koribun. Ahsant. Usamatu. Masya Allah. Selamat, antum sudah bisa baca tulisan gundul sekarang. Kita gundul nih, Masya Allah. Muntaz. Tak terasa ya. Tak terasa, sudah sampai ketika itu sekarang. Alhamdulillah. Dulu kalau seandainya ini langsung dikasih ke antum, mungkin antum bingung nanti bacanya. Nah. Alhamdulillah, intahina minhu. Wal'an naftah al-majalil mustami'in wal-mushahidin ya. Abu Zuhri. Pendengar dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah kita sudah simak bersama pembacaan dan juga latihan yang dikerjakan oleh ikhwah yang ada di studio. Kita berikan kesempatan selanjutnya bagi Anda yang ingin mencoba dan juga berinteraksi dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk tingkat pemula. Kami berikan kesempatan via telepon di 021-823-6543. Silakan. Baik, kita angkat. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan Ummu Fatiyah. Naam, Ustaz. Ummu Fatiyah masih di Aceh ya, Ummu ya? Ciao. Ahlan wa sahlan wa marhaban, Ummu Fatiyah. Naam. Assalamualaikum ya, Ustaz. Naam. Tafadhali, tolong dibaca dari awal, dari teorinya. Yang al-mamnu'un, Ustaz. Naam. Dari ad-dars tsani wal isyrur. Ada bacaan di halaman 117. Tafadhali. Bismillah. Ad-dars tsani wal isyruna. Pelajaran ke-22. Nah. Hamidun talibun. Hamid seorang dokter. Zaujatuhu mudarrisatun. Istrinya adalah seorang guru. Ismuha Aminatu. Namanya Aminah. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamid mempunyai 4 anak. Hum, mereka adalah 4 anak apa ini? Ummu Fatiyah? Anak laki-laki, Ustaz. Naam. Hamid mempunyai 4 anak laki-laki. Hum, mereka adalah Hamzatu wa Utsmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Naam. Hamzah dan Utsman dan Ahmad dan Ibrahim. Nah, empat-empatnya mamnu minas sarf. Ala sekedalik? Bala ya, Ustaz. Kenapa ini? Isim alam, Ustaz. Apakah sebabnya sama semuanya? Al-alam semua? Tidak, Ustaz. Hamzatu? nama laki-laki yang diakhiri tak? Tak marbutoh. Tak marbutoh. Nah, Utsmanu? Usmanu alif dan nun. Di akhiri tak alif dan nun. Ya, terus Ahmadu. Ahmadu sesuai dengan timbangan apa wazan afala. Ustaz. Seperti wazan fi'il, wazan kata kerja. Wazan, ya, terus. Nah, Ibrahimu. Ibrahim. Apa yang nama non Arab? Al Ajam. Al Ajam. Nah. Ya, nama non Arab. Terus. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmad dan Hamzah. Dua orang siswa. Nah. Ahmadu talibatun mujtahidun. Talibatun atau talibun? Nah, Ustaz. Ahmadu talibun mujtahidun. Nah. Ahmad adalah siswa yang rajin. Nah. Hamzatu talibun kaslanu. Nah, mujtahidun aidan. Diganti Ummu Fatiyah. Wa Hamzatu talibun mujtahidun aidan. Nah, Ustaz. Wa Hamzatu qalibun mujtahidun. Dan Hamzah adalah siswa yang rajin. Naam. Jazakillahu khairan. Wa iya, terus, lanjut. Nah, Ustaz. Qala Yusufu, berkata Yusuf, Aindi khamsatu aqlamin. Saya mempunyai 5 pulpen. Hadza qalamun ahmaru. Ini pulpen yang merah. Wa hadza qalamun azraqu. Dan ini pulpen yang biru. Wa hadza qalamun ahdaru. Dan ini pulpen yang hijau. Wa hadza qalamun aswadu. Dan ini pulpen yang warna hitam. Wa hadza qalamun asfaru. Dan ini pulpen warna kuning. Naam. Kenapa warna-warna ini semua mamnu minas sarf? Ahmaru, azraku, akhdaru. Dia ini, Ustaz, termasuk kata sifat. Ya, kata sifat yang bagaimana? Ya, wazannya sama seperti fi'il. Sekadarik, af'alu. Bala ya, Ustaz. Naam. Sama seperti tadi, ahmadu juga begitu. Naam. Fahimti? Fahimti, Ustaz. Teruskan. Qalat Zainabu, Zainab berkata, Aindi manadinu kasiratun. Saya mempunyai sapu tangan yang banyak. Naam. Adiyadu, ini warna putih. Wahada asfaru, dan ini warna kuning. Wahada ahmaru, dan ini warna merah. Wahada azraku, dan ini warna biru. Wahada akhdaru, dan ini warna hijau. Ah, wahada akhdaru mawujud fi taba'atil qadimah. Yabdu annahu ziyada fi taba'atil qadimah. Ada di cetakan lama, begitu umu ya? Iya, Ustaz. Afwan. Ada akhdaru belakangnya? Iya, Ustaz. Ya, dicetakan baru aswad, Ustaz, ya. Ada tambahan di situ ya? Cetakan lama. Labas. Teruskan. Ya, faedah. Nah. Faedah tambahan ya, bagus. Nah, teruskan. Qalat laha Fatimatu. Berkata padanya Fatimah. A'indaki mindilun aswadu. Apakah kamu mempunyai sapu tangan yang hitam? Nah, di cetakan lama aswadu ya. Nah, Ustaz. Cetakan baru akhdaru. Labas, teruskan. Labas. Anak pakai HP, Ustaz, karena kan HP-nya dimatiin. Jadi kalau misalnya nengok di televisi kan mungkin bisa nengok layar gitu. Oh. Ini apa, Ustaz? Labas. Jadi anak nengok buku, Ustaz. Nengok buku. Baik, labas. Terus. Ya, Ustaz. Qalat la ma'indi mindilun aswadu. Tidak. Saya tidak mempunyai sapu tangan yang hitam. Nah. Qala Talhatu, berkata Talha, indi mafatihu kasiratun. Saya mempunyai kunci yang banyak. Hadha miftahul ghurfati. Ini kunci rumah. Wahadha miftahul haqibati. Dan miftahul ghurfa, apa tadi ghurfa? Kunci apa? Kunci kamar, Ustaz. Kunci kamar, iya. Jangan terburu-buru. Nah, Ummu Fatiyah, santai saja. Wahada. Ya, wahada miftahul haqibati, dan ini kunci tas. Wahada miftahus sayyarati, dan ini kunci mobil. Naam. Mafatihu. Mengapa dia mamnu' minas sarf? Karena dia timbangan mafa'il. Naam, jamak dengan wazan dengan timbangan mafa'ilu. Naam. Kalau mindilun, dia mamnu' minas sarf atau tidak? Mindilun? Tidak, Ustaz. Tapi kalau manadilu? Menjadi mamnu', Ustaz. Nah, kenapa demikian? Dari timbangan mafa'ilu. Mafa'ilu, nah, jami'. Terus, lanjut. Qala Sufyanu, berkata Sufyan, fi baladina masajidu wa madarisu kasiratun. Di negeri kami banyak masjid dan banyak sekolah-sekolah. Masjid kami wa fanadiku. Di negeri kami masjid-masjid dan sekolah-sekolah yang banyak. Ya. Wa fanadiku qalilatun. Dan hotel-hotel yang sedikit. Nah. Aha ulai atibba'u, apakah mereka itu para dokter? La hum mudarrisuna, tidak, mereka adalah para guru. Para guru. Wahum ulama'u kibarun, dan mereka adalah ulama-ulama yang besar. Naam, jamil. Baik. Syukran ya Umma Fatiyah, masyaallah, qira'ah jamilah. Alhamdulillah. Wa mumtazah, barakallahu fik. Wa fikum barakallahu, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Umma Fatiyah di Aceh. Naam. Kita berikan kesempatan lagi sudah sampai yang lain. Naam. Nah. Baik. Kita berikan kesempatan di belakang Umma Fatiyah di 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa yang ingin mencoba membaca, silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Ya, Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu siapa, di mana? Ummu Luqman di Ciang Sana. Ah, Ummu Luqman, ahlan ya Ummu Luqman. Ummu Luqman di Ciang Sana. Nah. Masya Allah. Silakan Ummu Luqman, halaman berikutnya 118. Iya, bismillahirrahmanirrahim. 118. Al-Mu Miraftar si Astad. Silakan. Satu Zainabu Maryamu. Baca judulnya Ummu Luqman. Al-Mamnu minas sarfi. Al-Mamnu minas sarfi. Naam. Minas sarfi. Naam. Apa artinya? Al-Mamnu minas sarfi. Apa ya Ustaz? Ummu dari awal mengikuti atau bagaimana? Iya, ikut Ustaz. Ikut dari awal ya. Al-Mamnu minas sarf artinya Al-Mamnu minat tanwin, yang tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin dan dikasro. Dikasro, nah tidak, nanti saja dikasronya nanti. Mungkin aja. Di halaman berikutnya nanti insya Allah, di pelajaran berikutnya. Sekarang di sini khusus pembahasan tentang tanwin dulu. Tanwin. Tidak ya. Boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Ya, terus. Al-anwa'u an-alwa'ul asyati minal asma'i mamnu'atun minas sarf. Naam. Minas sarfi. Naam. Wahid ya Ustaz. Lanjut, ya boleh, silakan. Zainabu Maryamu Fatimatu Aisyatu Makkatu Juddatu. Naam. Nomor satu ini kenapa dia memenuhi minas sarf? Isim yang mu'annas Ustaz. Nama isim yang mu'annas. Naam. Mu'annas. Bagus. Isnan. Naam. Hamzatu Usamatu. Naam. Muawiyatu Talhatu. Naam. Nomor dua ini kenapa? Nama laki-laki yang akhirannya adalah tak marbuto. Bagus, bagus Ummu Luqman. Lanjut. Salasa. Utsmanu. Alif. Jangan lupa alif. Alif. Utsmanu. Teruskan. Affanu. Nah. Affanu. Sufyanu. Nah. Marwanu Nu'manu. Jamil. Terus ba. Itu adalah nama-nama yang diakhiri dengan nama-nama yang diakhiri dengan alif nun. Alif dan nun. Ya. Ba. Kaslanu. Jau'anu. Atoshanu. Shab'anu. Mal'anu. Nah. Itu adalah nama sifat yang juga diakhiri dengan alif nun. Alif dan nun. Ya. Naam. Arba'ah. Alif. Ahmadu. Anwaru. Akbaru. Ahsanu. Hah? Itu nama-nama. Sebentar. Kamu tadi bilang apa? Ahsanu atau As'adu? Ini Ahsanu. Ah. Kamu cetakan lama sepertinya. Ya, ya Ustaz. Labas. Begini, ya Ustaz. Labas, teruskan, tidak apa-apa. Ini karena nama-nama yang wajannya seakan-akan fi'il mudhari. Labas, ada tambahan fi'il mudhari situ, bagus. Ya. Labas, sahih, terus. Ya. Ba, abyadu, aswadu, ahmaru, asfaru, akhdaru, azraku. Ini adalah sifat atau warna-warna yang wajannya seperti fi'il mudhari. Iya. Nah. Komta. Williamu. Edwardu. Landanu. Baritu. Nah. Pakistanu. Bagdadu. Ibrahimu. Ismailu, Ishaqu, Ya'qubu, Yunusu, Yusufu. Dia adalah nama-nama non-Arab. Ya. Nama-nama itu ya udah non-Arab ya. Ya, betul. Ajam. Ya. Kita bilang apa tadi Umo? Namanya Ajam. Ajam. Ajam. Ajamun. Nah. Ya, Ustaz. Cipta. Alif. Agniya'u. Asdiqa'u. Aqwiya'u. Naam. Abba'u. Itu adalah jamak yang wazannya af'ila'u. Naam. Yang ba' suqara'u. Wuzara'u. Zumala'u. Ulama'u. Jamak juga yang wazannya apa Ustaz? Tadi ketinggalan. Fu'ala'u. Wa? Fu'ala'u. Tu'ada'u. Fu'ala. La. Fu'ala'u. Fu'ala'u. Naam. Ya. Terus. Jim. Matajim. Matajidu. Madarisu. Panadiku. Makatibu. Daqa'iqih. Sahih. Daqa'iku. Adalah jamak yang wazannya mafa'ilu. Bagus. Dal. Manadilu. Mafatihu. Sanajinu. Karatiyu. Adalah jamak juga yang wazannya mafa'ilu. Iya. Masya Allah, sahih. Jazakillahu khairan Ummu Luqman. Sepertinya baru pertama telepon ya Ummu Luqman ya. Insya Allah Ustaz. Mari ketemu lagi insya Allah pekan depan. Telepon kita lagi pekan depan insya Allah. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Barakallahu fikum. Wajazakumullahu khaira. Nah Ummu Luqman jazakillahu khair. Di siang sana barakallahu fik. Dan kita tunggu interaksinya di pekan yang akan datang insya Allah. Nah. Satu lagi. Baik. Kita berikan satu kesempatan, silakan bagi ikhwah dan akhwat di 0218236543 masih dalam pembahasan yang sama ya dalam sesi qiraah. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah di Solo. Ahlan wa sahlan. Masyaallah. Marhaban, marhaban ya Ummu Abdillah. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah, masyaallah. Marhaban bikum Ustaz. أياك الله. كيف حالكم مستعد؟ أنا بخير والحمد لله. أنا بخير. Silakan lanjutkan Ummu Abdillah. Ummu Abdillah melihat dari layar televisi. Iya Ustaz. Baik, kita tampilkan bukunya. Langsung saja ke bagian bawahnya Hamdani. Lanjut ke bawah lagi. Tamrinun Ustaz. Tamrinun. Nah, ke bawah itu dia. Langsung ke nama-nama yang dibaca. Silakan Om. Muhammadun. Nah, terus. Khalidun. Maryamu. Fatimatu. Abbasun. Hamzatu. Masajidu. Kutubun. Nah. Aklamun. Manadilu. Buyutun. Jumalau. Landanu. Nah. Subianu. Hamidun. Ahmadu. Nah. Ibrahimu. Makatu Zainabu Astiqa'u Utarisatun Mahmudun Baghdadu Jamilun Kabirun Akbaru Mujtahidun Awilun Kaslanu Tulabun Fukara'u Aliyun Pakistanu Ammarun Sayaratun Ahmaru Ismailu Barisu Babun Olamun Madarisu Judat Judatun Judatu atau Judatun? Judatu Judatu, judatu. Pendek Ummu Abdillah. Judatu Judatu nah. Mafatihu Madrasatun Ma'anu Makatibu qaribun usamatu. Naam, masya Allah, masya Allah, mumtaz. Naam, nyaris betul semua. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Ummu Abdillah tidak keberatan baca al-kalimatul jadidah? Ya, Ustaz. Silakan. Ya, tulis, Ustaz. Tafadhali. Al-kalimatul jadidah. Nah, apa artinya? Kata-kata yang baru. Naam. Al-finjanu. Jamaknya fanajinu. Nah, apa arti alfinja? Cangkir, Pak. Cangkir ya. Cangkir, sahih. Madrasatu. Jamaknya madarisu. Nah. Masjidu. Jamaknya masajidu. Masjid. Nah, masjid, jelas. Nah. Ad-daqiqatu. Jam'un daqaiku. Nah. Menit-menit. Menit, sahih. Kola, ia berkata. Kolat, kola laki-laki berkata. Kolat, perempuan berkata. Naam, iya. Pembahasan tentang fi'il nanti insyaAllah di jilid yang kedua. Iya. Teruskan, Amu. Amin dilu, jamaknya mana dilu. Naam. Sapu tangan. Sapu tangan. Amiftahu jam'un mafatihu kunci. Nah, abyadu putih, ahmaru merah, ahdoru hijau, aswadu hitam. Ya, terus sedikit lagi. Azroku biru, asfaru kuning. Iya, iya sahih. Masya Allah, masya Allah. Ya. Sepertinya jilid satu begitu mudahnya, Mu Abdillah ya, bagi Mu Abdillah ya. Masyaallah, muraja'ah. Masyaallah. Jazakillahu khairan. Baca. Barakallahu fiik. Semoga Mu Abdillah terus sehat. Amin. Terus diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua para orang yang bertambah ilmunya, bertambah amal solehnya. Amin. Amin. Amin rabbal alamin. Barakallahu fiik.